salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadithul khamsun, hadith yang ke-50. Qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukminatan, seorang mukminah. Di sini yang dimaukan secara khusus adalah janganlah seorang suami membenci istrinya. Mukminun mukminatan, mukmin laki-laki, mukminatan mukmin perempuan. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Secara khusus adalah janganlah suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan, jika dia karih, tidak suka, benci minha dari istrinya, khuluqan satu akhlak, satu sifat atau satu budi pekerti, radhiya minha akhar, pasti dia akan ridho, akan senang dari istrinya tadi, akhar, akhlak yang lain. Qala rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maklum bagi kita semua seorang muslim bahwa selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak maksum. Selain Rasulullah itu sangat besar kemungkinan terjatuh kepada kesalahan. Demikian juga seorang muslim itu mengetahui bahwa tidak ada manusia yang sempurna selain Nabi dan Rasul. Tidak ada manusia yang sempurna, artinya pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelemahan. Baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, semua tidak ada yang sempurna. Sebaik apapun, sehebat apapun, pasti memiliki kekurangan. Itu suatu yang pasti yang kita ketahui. Oleh karena itulah Rasulullah membimbing kita sebagai seorang muslim. Dikarenakan kita pasti punya kekurangan, dikarenakan kita bukan orang yang maksum, Rasulullah membimbing. Apa bimbingannya? Sebagaimana dalam hadis di sini. Kalau suami menyadari bahwa istrinya itu bukan orang yang sempurna, pasti ada kekurangan. Sebagaimana istri tahu bahwa suami adalah bukan orang yang sempurna, pasti memiliki kekurangan. Masing-masing punya kekurangan. Qala rahimahullah, هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للزوج في معاشرة زوجه من أكبر الأسباب والدواعي إلى حسن الإسرة بالمعروف. Ini adalah irsyad, bimbingan, pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para suami di dalam mempergauli istrinya, dalam bergaul dengan istri. Min akbaril asbab, yang ini termasuk dari sebab yang paling besar. Wadawai, dan pendorong yang paling besar untuk bisa terwujudnya husnul israh, bagusnya pergaulan suami dengan istri, bil ma'ruf, dengan baik. Bimbingan dan arahan Nabi yang ada dalam hadis ini termasuk perkara yang paling besar yang akan mendatangkan bagusnya pergaulan hubungan suami istri dalam berumah tangga. Fanahal mu'mina an su'i isratihi li zaujatihi. Maka Nabi melarang seorang mukmin, yakni seorang suami, an su'i isratihi, dari jeleknya pergaulan dia, li zaujatihi, terhadap istrinya. Nabi melarang seorang suami mempergauli istrinya dengan pergaulan yang jelek, memiliki sifat dengan sifat yang jelek terhadap istrinya, dilarang oleh Nabi. Wa nahyu an syai'in amrun bidhiddih, dan larangan dari sesuatu ini menunjukkan perintah, bidhiddih, dengan lawannya. Larangan berbuat jelek kepada istri di situ mengandung perintah untuk apa? Berbuat baik kepada istri. Sebagaimana dalam ilmu usul atau usul fikih, bahwa larangan dari sesuatu itu menunjukkan apa? Perintah kebalikan dari yang dilarang tersebut. Qala wa amarahu an yalhadha ma fiha min al-akhlaqil jamilah, dan Nabi memerintahkan kepada suami untuk memperhatikan apa yang ada pada istri min al-akhlaqil jamilah, dari akhlak, budi pekerti yang baik, yang indah. Nabi apa? Memerintahkan agar suami memperhatikan, melihat dan mengamati budi pekerti yang baik yang ada pada istri. Wal umurillati tunasibuhu, dan Nabi merintahkan kepada suami untuk memperhatikan, melihat perkara-perkara yang sesuai dengan dia, dengan suami. Wa an yaj'alaha fi muqabalati ma kariha min akhlaqiha, dan hendaknya suami menjadikan apa, akhlak yang baik tersebut, fi muqabalatin, dihadapkan atau dibandingkan, ma kariha min akhlaqiha, dari apa, akhlak yang tidak dia sukai. Jadi ada akhlak yang disukai, ada akhlak yang tidak disukai. Nabi merintahkan untuk membandingkan, dilihat mana akhlak yang tidak disukai, mana yang disukai. lebih banyak mana antara yang tidak disukai dengan yang disukai. Fa inna zawja idza ta'ammala ma fi zawjatihi min al-akhlaqil jamilah, maka sesungguhnya suami apabila dia ta'ammul, memperhatikan dan memikirkan apa yang ada pada istrinya dari akhlak-akhlak yang jamilah, yang bagus, yang indah, mungkin penurut, penyabar, ya, penurut, penyabar, walaupun ada akhlak yang tidak disukai, apa? Lamban, tidak cekatan, atau mungkin cerewet, atau yang lain. Apabila suami memperhatikan, melihat akhlak-akhlak yang ada pada istri dari yang bagus, ya, penyabar, penurut, wal mahasinul lati yuhibbuha, dan kebaikan-kebaikan yang ada pada istri, yang suami mencintai kebaikan-kebaikan istri tersebut, wa nadhara ila sababil ladzi da'ahu ila tadajjur minha wa su'i israthiha, dan suami melihat kepada sebab yang mendorong dia untuk tadajjur, bosan, jemu minha, dari istri, wa su'i israthiha, dan pendorong yang mendorong dia untuk berbuat jelek kepada istrinya atau bergaul dengan pergaulan yang jelek dengan istrinya. Ra'ahu syai'an wahidan awithnaini masalan, dia melihatnya satu akhlak atau satu perkara atau dua perkara misalnya. Wa ma fiha mimma yuhibbu akthar, dan apa yang ada pada istri dari apa yang dia senangi, yang dia cintai lebih banyak. Satu kejelekan yang ada pada istri mungkin cerewet. Mungkin. Kebaikan yang ada atau akhlak yang ada yang dia senangi, penyabar, penurut, mendorong suami untuk berbuat kebaikan lebih banyak kebaikannya daripada akhlak yang jelek dibandingkan. Ini melihat ada akhlak yang jelek, ini ada akhlak yang bagus, kemudian dibandingkan. Fa idza kana munsifan, kalau suami tadi adalah munsif, orang yang adil. Orang yang apa? Adil. Aghadda an masawiha, maka dia akan membiarkan dari kejelekan-kejelekan istri tadi. Ya biar cerewet, tapi kan masih penyabar, gemar mendorong suami berbuat ketaatan. Dia penyabar. Lat lit mihalaliha fi mahasiniha, maka akan lenyap kejelekan-kejelekan istri tadi pada kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Kejelekannya satu, kebaikan-kebaikannya banyak, lebih banyak dari kejelekannya. Maka kejelekan yang satu ini akan hilang, akan lenyap, terkubur atau dikalahkan oleh kebaikan-kebaikan istri tadi. Ini kalau orang yang apa? Munsif, orang yang adil. Orang yang adil akan melihat seperti itu. Ia punya kejelekan, pasti, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kebaikan-kebaikannya lebih banyak. Kebaikan-kebaikannya lebih besar. sehingga kejelekan ini akan apa? Terpendam, terkubur oleh kebaikan-kebaikan yang lebih banyak tadi. Wa bihadza, maka dengan ini tadumu suhbatu wa tu'addal huququl wajibatu wal mustahabbah wa rubbama anna ma kariha minha tas'a bita'dilihi au tabdilihi. Dan dengan ini, dengan sikap sifat yang adil yang dilakukan oleh suami, tadu musubah, akan apa? Langgeng kebersamaan berkeluarga ini akan langgeng, artinya tidak rusak atau tidak pecah atau tidak berpisah. Kenapa? Karena suami insaf, suami adil. Wa tu'adzal huququl wajibah, dan akan ditunaikan hak-hak yang wajib. Akan ditunaikan hak-hak yang wajib. Suami punya kewajiban kepada istri, istri punya kewajiban kepada suami. Ketika suami adil, dia akan menunaikan kewajibannya kepada istri. Dengan apa? Mencukupi kebutuhannya, membimbingnya, mengarahkannya, menasihatinya. Istri juga akan menunaikan kewajibannya dengan mentaati suami, menghormati suami, berbakti kepada suami, dan seterusnya. Demikian juga akan tunaikan hak-hak yang mustahab, hak-hak yang sunnah, yang dianjurkan apa? Membikin senang hatinya istri dengan memberikan hadiah dan yang semisalnya. Wa rubbama anna ma kariha minha, dan bisa jadi apa yang suami tidak suka darinya, dari istri tadi, suatu akhlak yang mungkin cerewet atau mungkin tidak cekatan. Tas'a, istri tadi berupaya, berusaha, bita'dilihi, untuk apa? Memperbaikinya. Istri berupaya, berusaha untuk memperbaiki kekurangan dia, akhlak dia. Au tabdilihi, atau menggantinya dengan akhlak yang lebih baik. Jadi ada upaya, ada usaha. Nah, ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma man adlu anil mahasini wala hadal masawiya walau kanat qalilatan fahada min adamil insaf wala yakadu yasfu ma'a zaujatihi. Dan ada pun orang yang membiarkan atau meremehkan kebaikan-kebaikan istri. Walahadho al-masawiyah, dan memperhatikan kejelekan-kejelekan istri. Jadi yang terlihat itu kejelekannya. Kebaikan-kebaikannya apa? Tidak terlihat. Yang lebih dominan, lebih besar di matanya, di pandangannya adalah kejelekan. Walau kanat qalilatan, walaupun kejelekan ini qalilah, sedikit dibandingkan dengan kebaikannya. Tapi yang lebih diperhatikan, yang lebih dominan di dalam pandangannya, kejelekannya. Yang lebih dominan apa? Kejelekannya. Fahada min adamil insaf, yang seperti ini dikatakan tidak adil, tidak insaf yang seperti ini. Kenapa? Kejelekan sedikit, ini yang lebih dikedepankan. Kebaikan yang banyak, ini terkubur, dikalahkan oleh kejelekan yang sedikit ini. Ini bukan sikap, bukan sifat yang adil. Wala yakadu yasfu ma'zaujatihi, bahkan apa? hampir tidak apa? Yasfu, tidak jernih, tidak bersih. Ma'azawjati, dengan istrinya, artinya hubungan kekeluargaan di dalam keluarga akan apa? Keruh. Akan apa? Terjadi kemarahan. Kamu itu cuma seperti itu terus. Yang lihat kejelekannya. Coba lihat. Istri menjawab. Akhirnya semakin banyak omongan yang diberikan. Keadaan rumah tangga akan semakin keruh. Keadaan rumah tangga akan semakin runyam. Kenapa? Sebabnya adalah suami membesar-besarkan kekurangan dari istri. Suami apa? Membesar-besarkan kekurangan yang ada pada istri. Ini sikap yang tidak insaf. Dan kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang dilarang untuk membenci adalah suami? Karena kendali rumah tangga berada di tangan suami. Kendali nahkoda rumah tangga adalah suami. Maka yang diarahkan, yang dibimbing adalah suami. Walaupun sesungguhnya istri juga harus punya sikap yang seperti itu. Istri juga harus adil. Kenapa? Karena kalau istri tidak adil, melihat kekurangan suami, atau kejelekan suami, dan membesar-besarkannya, akan terjadi kerusakan. Akan terjadi apa? Kerusakan bisa mengantarkan kepada perpecahan atau perceraian. Kalau apa? Istri tidak insaf, istri tidak adil. Karena melihat kekurangan suami, satu kekurangan dibesar-besarkan, menghilangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tetapi kendali di tangan suami. Kemudian yang kedua, kenapa tidak disebutkan tentang istri untuk tidak membenci suami? Karena istri, seorang wanita, ketika mendapatkan dan menemui sesuatu, yang lebih dominan adalah perasaannya, adalah egonya, bukan akalnya dan bukan nalarnya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa perempuan adalah naqisatu aqlin wa dinin, kurang akalnya dan kurang agamanya, sehingga ketika menemui sesuatu dia langsung berucap, dia langsung apa? Menilai, berkomentar demikian dan demikian, tidak dipikir terlebih dahulu. Kenapa? Naqisatu aqlin. Nasallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita baca. Ini menjadi bimbingan bagi kita semua, dari para suami, demikian juga menjadi bekal dari para bujang yang nantinya juga akan mengalaminya. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.